ね。نائب الفاعل هو اسم مرفوع وقع بعد الفعل المجهول ودل على من وقع عليه الفعل. نائب الفاعل هي adalah اسم yang مرفوع yang jatuh setelah fi'il yang majhul. Fi'il majhul kalau pada madhi apa kaidahnya? Dhamma awalnya dan dikasrah sebelum akhir. Dhamma awalnya dan dikasrah sebelum akhir. Kalau mudhari' dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Yaitu pada wazan apa saja pokoknya. Pertamanya di dhamma, kemudian sebelum akhir di kasrah, itu kalau mati. Kalau mentora di dhamma awal dan di fathah sebelum akhir. Misalnya istakhraja berarti apa? Di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum akhir. Apa? Istukhrija. Ya, istukhrija. Ya, mentoranya apa? Istakhraju. Istakhraju. Misalnya ihram jama. Apa ya? Ihram jama. Apa? Ihram ihram jama. Ihram jama. Istakhraju. Istakhraju. Ya. Misalnya tajammada. Hah? Tajammada. Enggak. Tajammada. Hah? Tujummida. Ya. Tujummida apa? Terus kalau mubarak ya. Di fathah sebelum akhir, di awal awalnya di dhamma. Mija, ya mija di kasrah. Di fathah sebelum akhir. Yutajam madu. Yutajam madu. Fu'ila yutafa'alu. Ya. Ya. Inkasaro. Nama awalnya di Inkasiro. Apa? Inkasiro. Unkusiro. Unkusiro. Kemudian apa? Untarnya Yun Inkasaro. Itu majhul. Fi'il madhi atau mudhari' yang majhul. Ya. Dalam babul fa'il atau babul naibul fa'il, fa'ilnya ya bisa madhi, bisa mudhari'. Kemudian waqa'a ba'dal fi'lil majhul, jatuh setelah fi'il yang majhul. Wadallah dan menunjukkan ala atas man sesuatu. Waqa'a terjadi alaihi padanya al-fi'lu perbuatan. Di kembali pada man, terjadi padanya perbuatan. Kalau babul fa'il menunjukkan apa? Sesuatu yang melakukan perbuatan, pelaku. Kalau ini menunjukkan sesuatu yang terjadi padanya perbuatan, berarti yang apa? Yang diperlakukan, yang dilakukan. Kalimat objek, ya. Bukan subjek. Kalau pas kalau itu fa'il itu subjek. Kalau ini objeknya. Nah, ya. Misal contohnya zaman naibul fa'il, ketika fa'ilnya hadir fa'ilnya hadir. Ketika fa'ilnya hadir, dia posisinya sebagai apa? Naibul fa'il itu. Sebelum menjadi naibul fa'il, dia menjadi apa? Maf'ulun bih. Ya, ketika fa'ilnya hadir, dia menjadi maf'ulun bih. Ketika fa'ilnya ghaib, tidak ada, maka dia menjadi naib. Makanya dikatakan naib. Naib itu apa artinya? Pengganti. Naibul fa'il atau naibun anil fa'il, sama saja. Naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Maksudnya pengganti itu apa? Yang mengganti ketidakhadiran fa'il, maka dia yang menggantikan. Sehingga kalau dia menggantikan, maka posisi i'rabnya ya sama dengan fa'il, karena dia pengganti, maka posisi i'rabnya sama dengan fa'il, yaitu marfu. Sehingga sebelumnya dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu apa i'rabnya? Mansub. Maf'ul bih itu mansub. Ketika dijadikan naibul fa'il, maka dia marfu, karena mengambil hukumnya fa'il. Hukumnya fa'il marfu, maka dia juga harus marfu. Contohnya dari situ, fi'il fa'il maf'ulun bi. Fi'ilnya doroba, fa'ilnya aliyun, maf'ul binya al-kalba. Ali telah memukul anjing. Kemudian hilangkan alinya. Duribal kalbu, telah dipukul anjing itu. Telah dipukul anjing itu. Naibul fa'il di sini, dia marfu, kalbu, al-kalbu marfu. Asalnya maf'ulun bih, dia mansub, tapi ketika menggantikan posisinya fa'il, maka dia menjadi marfu, al-kalbu. Dan dia jatuh setelah fi'il yang majhul, duriba. Artinya majhul itu apa? Apanya yang majhul ya? Fa'ilnya yang majhul. Adapun kebalikan dari majhul yaitu ma'lum. Mabni lil ma'lum. Apa yang ma'lum ya? Rasa? Baida? Apa? Fa'ilnya. Fa'ilnya ma'lum. Kalau ma'lum, wazannya fa'alah. Kalau majhul, fu'ilah. Duribal kalbu, telah dipukul anjing itu. Ya, tidak disebutkan fa'ilnya. Yang mana tidak menyebutkan fa'il itu ada tujuan. Entah tidak tahu ya, siapa pelakunya. Duribal kalbu, anjing itu telah dipukul. Siapa melakukan? Tidak tahu. Maka dipakailah mabni lil majhul, karena tidak diketahui pelakunya. Atau dalam rangka untuk merahasiakan pelakunya, duribal kalbu, telah dipukul anjing itu, tapi tidak mau mengkhabari siapa pelakunya. Atau dalam rangka sudah sama-sama tahu, sama-sama ma'ruf, untuk menyingkat kalam, untuk menyingkat kalam perkataan sehingga tidak sebutkan fa'ilnya. Misalnya kan sudah sama-sama tahu kalau belajar itu yang bertanya itu adalah ustaz. Misalnya su'ila Abu Yahya, enggak perlu disebutkan sa'alal ustazu Abu Yahya, terlalu panjang. Langsung aja su'ila Abu Yahya. Ya. Ya, sehingga untuk menyingkat perkataan, karena sudah sama-sama tahu kalau yang belajar yang tanya dia mesti ustaznya, bukan orang lain. Ya. Sudah sama-sama tahu kalau yang dimakan itu nasi. Sudah sama-sama tahu kalau yang makan itu anaknya. Ya. Maka dikatakan apa? Ukilar ruzu, telah dimakan nasi itu. Karena di dalam rumah sudah sama-sama tahu. Sudah anaknya sudah makan atau tak belum? Ya, ukilar ruzu, telah dimakan apa? Nasi itu. Jadi ya, jadi apa tujuan naibul fa'il tadi? Yaitu yang pertama karena tidak tahu, ataukah atau karena merahasiakan, atau sama-sama ma'ruf, sama-sama mengetahui. Kasaratil bintu al-ina'ah, anak perempuan itu memecahkan bejana. Kusiral ina'u, ya, sehingga fi'il itu mengikuti naibul fa'il, mengikuti fa'il, kalau bersama naibul fa'il ya mengikuti naibul fa'il. Ya, kaidah membuat jumlah fi'liyah itu fi'ilnya harus selalu apa? Kaidah membuat jumlah fi'liyah, fi'ilnya harus selalu apa? Mufrad. Ya, selalu mufrad. Ya, tidak boleh kasaratil kasarnal banatu, enggak boleh kasarnal banatu, enggak boleh. Tetap harus mufrad. Kasarat al banatul ina'a, tetap harus mufrad. Selalu mufrad. Akan tetapi dia mengikuti fa'ilnya dalam satu hal, yaitu apa? Ya, muzakkar dan mu'annasnya, itu aja yang mengikuti. Kasaratil bintu, kalau fa'ilnya mu'annas maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Atau naibul fa'ilnya mu'annas maka fi'ilnya harus mu'annas. Muzakkar harus muzakkar. Sehingga di situ ada yang lihat terjadi perubahan. Kasarat kemudian berubah menjadi kusira. Nah, kenapa ini ada ta, kemudian ini yang satunya kok tidak ada? Iya, karena al bintu kasarat, karena al bintu itu perempuan. Ataupun al ina'u bentuknya muzakkar. Ya, mudakar kusirul ina'u. Saya yashrabul waladu al-labana, yashrabul waladu yashrabul labanu, yadribu Muhammadun nilhirrata, tudrabul hirratu. Karena al-hirra itu mu'annas maka fi'ilnya juga harus mu'annas, tudrabu. Paham ya? Kemudian naibul fa'il ada dua, zahir dan domir. Itu semuanya duribal kalbu, kusiratina, yusrabul labanu, watudrabul hirratu. Semuanya itu naibul fa'il yang apa? Zahir. Contoh lain di sini, futihal babu, su'ilal ustadu. Adapun yang domir, ya, contohnya umirtu, umirta, umirna. Ini pada fi'il madhi. Us'alu, tus'alu, nus'alu. Ini pada fi'il mudhara. Apa umur itu ya, Bang? Aku telah diperintah. Umur saya, ya, rasa coba aja. Umur na? Nah. Us'aluh ya, aku ya. Us'alu. Us'alu, nus'alu. Ini majhul juga. Majhul juga. Dan naibul fa'liyah itu dhamir. Kalau memerintah ya. Tidak, ini soal, apa ada soal? Tanya. Aku yang letak jawabnya. Aku ditanya. Aku sedang atau akan ditanya. Naibul fa'liyah apa ya, khawiyah ya? Takdiru. Takdiru ana. Terus alu kamu? Kamu sedang. Iya, apa fa'liyah? Ujuban takdiru anta. Atau yang lain selain anta ada? Iya. Iya. Bamir mustadir jawazan takdiruhu iya. Iya, itu dia sedang atau akan ditanya. Mis alu ya. Baca. Kami? Iya, sedang atau akan diperintah. Coba antum baca tasrifnya ya, Ukasha. Umiro. Ya. Umiro. Label filenya apa ya? Umiro. Ya, Umiro. Jawazan. Ya, Umiro. Anda Umiro. Halo. Buah, yaitu dia setelah diperintah. Umiro, ya. Saya berfaham alif tasnya. Alif tasnya, demir makasal rabbil alasukum bin ahali rohin naibin fa'il. Kemudian Umiru apa? Apa? Izzal fa'ilnya naibin fa'ilnya. Oh jama sentah. Umirat ya Kasha. Umirat jawazan takdir wahiyah. Ada pun tak tanis harf lam halalam dalam Arab. Huruf tidak ada kedudukannya dalam Arab tanda ini. Ya. Tak tanis itu didatangkan tanda bahasanya naikul fa'ilnya apa? Perempuan. Umirata ya aku ya akasha. Umirat umirata panjang umirata umirat umirata nyawal bahannya mana? Apa bahannya? Alif tasnia umirata ya alif tasnia taknya itu tak taknis huruf lama halalam nama Arab umirata alif tasnia nyawal bahannya. Umirna ya akhi. Menniswa. Umirta ya Kasha. Nah, bukan takdir. Takdiruhu itu kalau mustatir. Mustatir cuma dua, umira sama umirat. Umira sama umira. Selain itu adalah muttasil. Muttasil itu tidak mustatir. Apa umirta ya? Okay. Ya berfailnya mana? Anta. Ta, bukan anta, bukan. Ta, ta. Umirta ya, tanya itu. Pembahasan fa'il sama naibul fa'il pada dhamir sama. Enggak ada beda. Cuma itu aja. Harakannya yang dirubah umirta kalau maklum amarta kalau amarta berarti ta itu apa fa'il atau naibul fa'il amarta amarta fa'il atau naibul fa'il apa fa'il tapi kalau umirta ta itu fa'il atau naibul fa'il naibul fa'il paham ya umirta umirtuma mana misalnya tuma umirtuma ya. Ya, umirti ti umirtuma tuma umirtunna umirtu umirna paham ya. Kemudian sekarang fi'il mudhari tu'maru yaitu yu'maru dari yu'maru betul gak imam? Nah bukannya apa? Yu'maru buah ya, artinya apa? Dia sedang atau akan diperintah. Yuk maru yuk marani fadliha bahasa untuk yuk marani apa? Iya. Apa naib al-fa'liyah apa? Alif tasniyah. Umi yuk maru yuk marani. Nah, bukan alif bukan. Apa? Sebutin mu'na. Karena apa'al Al-Fa'liyah yuk maru yuk marani yuk maruna. Apa ya akhi? Kasih. Tidak. Apa kok yang sebutin itu tak benar? Alif. Ya. Alif tasnya. Sebutin itu apa? Alamat. Alamat rafa. Fa'alnya ya alif tasnya. Yuk marani. Sebutin itu alamat rafa. Kemudian yuk maruna fa'al ya al-kasa. Iya, mana naib al-fa'alnya? Oh, jamak nunnya itu adalah alamat rafa. Ya, kemudian tuk maru apa naib al-fa'alnya? Takdiruhiyah, jamak itu takdiruhiyah. Tuk maru, tuk marani, Pak Iman? Alif tasnya. Yuk marna apa? Ya. Yuk marna. Ya berfanya apa? Ya baca. Ya nun na ya na ya apa? Beda na. Yuk marna. Nunnya ini nun yeswa bukan nun sebutan nun bukan. Ya yuk marna. Karena sebutan nun pada fa'al khamsah yuk marani tuk marani yuk maruna tuk maruna tuk marina. Ya. Kemudian tuk maru apa ya? Ya. Tuk maru ya tuk anta. Ya yang ya tamir musyadir ujuban takdiruh anta. Tuk maru tuk marani apa kamu? Ya tanya. Tuk maruna apa? Oh jamaah. Tuk marina apa ya? Nunnya alamat rafa. Ya mu'annatsah mukhadarah. Tuk marina, tuk marani apa? Mustahsaniyah. Tuk marna nun nisa. Kemudian u maru apa? Apa fa'ilnya? Satir ujuban takbiru apa? Ana. Nuk maru ya. Takbiru mahmud hasan. Berarti yang apa yang mustatir yuk maru sama tuk maru. Yuk maru, tuk maru, uk maru, nuk maru itu mustatir. Mustatir yang jawazan pada huwa sama hiya. Yuk maru sama tuk maru yang wujuban ada anta ana nahnu. Anta yaitu tuk maru, anta ana yaitu uk maru, nahnu yaitu nuk maru. Itu yang mustatir wujuban. Oh ya. Reskal belum kita lanjutkan. Ketentuan naibul fa'il. Naibul fa'il harus selalu marfu. Harus selalu marfu. Nah ini kembali kepada alamat-alamat rafa. Ya ini bagaimana kita memberikan alamat rafa itu ya, sesuai dengan apa? Kalimatnya. Kalau isim mufrad ya dengan domba, kalau jamak taksir dengan domba, kalau jamak dengan salim berarti dengan wawu, jamak wanasal dengan domba, ya. Kalau asma wal khamsah dengan wawu, isim jasnya dengan alif, ya. Kita beri alamat rafa sesuai dengan kalimatnya. Kemudian yang nomor dua, naibul fa'il harus selalu didahului oleh fi'il majhul. Harus selalu didahului oleh fi'il majhul. Antum lihat contohnya di bawah itu. Umiral waladu, umiral waladani. Fi'il majhul mudhari dia. Umiral waladu, umiral waladani. Umiratil bintu, umiratil bintani. Yu'marul awladu, tu'marul banatu. Wa'ti al-faqiru thawban, duribat alayhi muzillatu. يُعطى الناجح هدية خلق الإنسان ضعيفا كتب عليكم الصيام ولا تقبلوا منها شفاعة selalu didahului oleh fi'il yang majhul. Kalau misalnya Muhammadun Umira, nabil fa'alnya mana? Muhammadun Umira, nabil fa'alnya mana? Muhammadun Umira. Jawazan nabilu wa. Namun Muhammadun apakah dia sebagai nabil fa'il? Ya bukan. Kalau ditanyakan nabil fa'il itu datang setelah fi'il yang majhul. Kalau mendahului fi'il, ya bukan dikatakan nabil fa'il. Bukan. Katakan apa lagi? Mubtada. Khabarnya adalah jumlah, jumlah fi'il dan fa'il, yaitu umirah sama mustatir huwa. Fa'il domir mustatir huwa, yaitu khabarnya. Umirah Muhammadun, Muhammadun na'ibul fa'il. Jelas dia datangnya setelah fi'il. Tapi kalau didahulukan, maka dia adalah mubtada. Kemudian jumlah fi'il dan fa'il, yang fa'ilnya itu domir mustatir mustatir huwa, itu fi mahali raf'in khabar. Kemudian yang ketiga, naibul fa'il asalnya adalah maf'ulun bi. Karena fa'ilnya tidak ada, maka ia menggantikan tempat fa'il. Naibul fa'il asalnya maf'ul bi. Maf'ul bi itu iramnya apa ya? Baidah. Maf'ul bi itu iramnya apa? Majrur atau mansub atau marfu? Mansub. Dan dia menunjukkan apa ya, Kasha? Maf'ul bih itu menunjukkan apa? Pelaku atau yang dilakukan padanya? Yang dikenai perbuatan. Ya, isim mansub yang dikenai padanya perbuatan. Naibul fa'il asalnya adalah maf'ulun bih. Anda melihat di atas itu. Doroba Ali. Doroba aliyunil kalba Kasaratil bintu Bintul ina'a Yashrabul waladul labana Yadrib Muhammadunil hirrata Hirrata. Ya, asalnya maf'ulun bi. Karena, kita lanjutkan nomor 3. Karena fa'ilnya tidak ada, hilangkan fa'ilnya, maka ia, yaitu maf'ulun bi, menggantikan tempat fa'il. Karena menggantikan tempatnya fa'il, maka dia dikatakan apa? Naibul fa'il. Dikatakan naibul fa'il. Yang nomor 4, bila naibul fa'ilnya musanna dan atau jamak, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad seperti dalam pembahasan fa'il. Walaupun fa'ilnya itu musanna atau jamak, tetap fi'ilnya mufrad. Naibul fa'il juga sama. Kemudian ya, misalnya al-muslimuna, ya, al-muslimuna ini jamak, ya. Misalnya ya, yukramul muslimuna, ukrimal muslimuna, orang-orang muslim telah dimuliakan. ukrimal muslimuna. Ya, ukrima ini mufrad, enggak boleh ukrimu al muslimuna, enggak boleh. Ya. Walaupun fa'ilnya itu banyaknya berapa, naibul fa'ilnya itu banyaknya berapa, terserah berapa juga. Sebanyak-banyaknya tetap fi'il atau naibul fa'ilnya tetap fi'ilnya itu harus tetap mufrad. Fi'ilnya harus tetap mufrad. Kemudian yang nomor 5, setiap ada naibul fa'il maka fa'il mesti dihilangkan. Setiap ada naibul fa'il maka fa'il harus dihilangkan, mesti dihilangkan. Ya, karena kalau ada fa'il maka naibul fa'il itu jadinya apa? Kalau ada fa'il naibul fa'il itu jadinya apa? Maf'ul. Karena kalau ada fa'il maka tidak boleh ada naibul fa'il, tapi dia jadinya apa? Maf'ulun bihi. Jadinya maf'ulun bihi. Ya, bisa berubah menjadi naibul fa'il kapan ya, akhi Kasya? Maf'ulun bihi bisa berubah menjadi naibul fa'il kapan? Halo? Tidak, maf'ul bihi-nya ada. Maksudnya maf'ul bihi dia ini akan berubah menjadi naibul fa'il kapan? Ya. Maf'ulun bih menjadi naibul fa'il kalau fa'ilnya dihilangkan. Kalau fa'ilnya dihilangkan. Ya. Kalau fa'ilnya ada, ya enggak boleh ada naibul fa'il, akan tetapi dia menjadi maf'ulun bih. Kalau fa'ilnya tidak disebutkan, maka maf'ul bih ini berubah menjadi naibul fa'il. Ya. Ada iskal. Kemudian nomor 6, bila naibul fa'il mu'annas maka fa'ilnya mesti diberi tanda mu'annas, seperti pada pembahasan fa'il. Umiratil bintu, al-bintu itu mu'annas. Umirat al-bintani, umirat, harus diganti mu'annas, harus diberi tanda mu'annas. Tu'marul banatu, al-banatu mu'annas, maka tu'maru. Tu'maru itu hiya, bukan yu'marul banatu, salah. Karena yu'maru itu buah, kalau tu'maru hiya. Dan bukan tu'marnal banatu, nah, tetap fi'ilnya harus selalu mufrad. Kemudian bila maf'ul bih-nya dua atau lebih, maka yang pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Antum lihat, u'tiyal faqiru sauban. Wa'tiyal faqiru thawban. Asalnya apa? A'ta al-faqira thawban. A'ta al-faqira thawban. Jadi a'ta itu menasabkan dua maf'ul bih. A'ta, a'ta fa'ilnya huwa, kembali kepada seseorang. Dia telah memberi orang fakir tauban, yaitu baju, berupa baju. Ya. Al-faqirah, atal faqirah, al-faqirah ini maf'ul bih pertama, tauban maf'ul bih yang kedua. Kalau dirubah menjadi naibul fa'il, u'tiyah, ya, u'tiyah, yaitu fa'ilnya enggak disebutkan. Enggak ada domirnya di situ. U'tiyah enggak ada buahnya. Kalau atal faqirah tauban, ada huanya, domir musatir sebagai fa'il. Nah, tapi huanya ini dihilangkan. Kemudian al-faqirah dijadikan sebagai naibul fa'il. Maf'ul bih pertama dijadikan sebagai naibul fa'il. U'tiyal faqiru, asalnya a'tal faqirah. kemudian berubah menjadi u'tiyal fakiru, orang fakir itu telah diberi tauban, baju. Ya, tauban tadi awalnya dia maf'ul fi'il keberapa? Yang kedua, a'tal fakira tauban. Tauban maf'ul fi'il yang kedua. Ketika fa'ilnya tidak ada, maka maf'ul fi'il yang pertama berubah menjadi na'ibul fa'il, kemudian maf'ul fi'il yang kedua itu menjadi maf'ulun fihi. Ya, maf'ulun fihi. Paham ya? Yu'tan najihu hadiyatan. Yu'tan najihu hadiyatan. Fadal diartikan ya Ali Yahya. Apa itu? Najih apa ini? Orang yang berhasil itu, orang yang berhasil itu telah diberi hadiah. Iwak bab. Iwak bab ini fi'il mudhari. Orang yang berhasil itu sedang diberi hadiah. Sedang diberi hadiah atau akan diberi hadiah. Asalnya apa? A'tan najiha hadiyatan. A'ta yaitu fa'ilnya mustatir tadbiru huwa. Dia telah memberi an-najiha, orang yang berhasil, hadiyatan yaitu hadiah. Nah, sekarang dua yang mustatir ini hilangkan. Jadi yuk tan-najihu hadiyatan. Maf'ul yang pertama menjadi fa'il, maf'ul yang kedua menjadi maf'ulun bihi. Paham ya? Kutiba 'alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Mana nabi fa'nya ya Pak Nur? Siyam. Ya. Terkadang nabi fa'il itu terpisah dari fi'ilnya. Terkadang fa'il itu terpisah dari fi'ilnya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan? Ya, kita tentukan dengan tadi yang menunjukkan pelaku perbuatan itu kalau fa'il. Menunjukkan pelaku perbuatan. Kalau na'ibul fa'il berarti menunjukkan sesuatu yang dilakukan padanya perbuatan. Diwajibkan atas kalian. Apa yang diwajibkan? As-siyam. Itu puasa. Soalnya diperpanjang lagi. Kutiba alaikum fi syahri ramadana asyam. Kutiba alaikum fi syahri ramadana ala kulli mukallafin minar rijali wan nisa'i wana asyam. Mana nabil fa'ilnya? Asyam. Yaitu antum lihat mana yang terjadi padanya perbuatan kutiba. Demikian juga fa'il. Kadang panjang, kemudian fa'ilnya jauh sekali. Ya, ini yang mencari mana isim marfu' yang menunjukkan pelaku dari perbuatan ini. Duribat alaihi mudzillatu. Mana nabul fa'ilnya ya Rasha? Azillatu. Karena azillatu mu'annas, maka harus diberi ta'annas. Khuliqal insanu du'ifan. Manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Du'ifan itu hal, mansub. Halaman asamnya fathah. Ya. Khuliqal insanu. Al-insanu na'ibul fa'il marfu' alamat rafa'nya dhamma. La tuqbalu minha syafa'atun. Na'ibul fa'ilnya mana ya? Ya, ya. syafa'atun. Karena syafa'atun mu'annas maka tuqbalu. Maka iya, tidaklah diterima minha darinya syafa'atun syafa'at. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Telah diwajibkan atasmu sholat. Apa kan ya? Kutiba alaika sholat. Kutiba atau kutiba? Kutiba. Kutiba. Kalau siamu, mendakar kutiba alaikum siam. Kalau sholamu anna kutiba alaika sholatu. Atasmu, mu berarti mufrad alaika. Kutibat alaikas salatu. Telah diharamkan atasmu bangkai. Hurrimat alaikal maitatu. Kalau atas kalian, hurrimat alaikum al maitatu. Akan dibuka jendela model yang sama. Lagi? Ya kalau ilmu goreng tidak ada tak tahu. Tak tahu khusus pada film lagi. Tuftahun. Iya. Tuftahun nafidatu. Akan dibuka jendela. Akan ditutup pintu. Betul ya, iya ya. Tutupnya pun babu. Tutupnya pun babu. Bapak antum teliti. Kasih kesempatan satu lagi. Apa yang benar? Masih tetap apa jeruka? Tuhan. Tugulakul bab. Antum punya lain ke? Ini sama, sama saudara. Akan, kalau akan berarti mudah. Sama, tugulakul bab. Antum sama, ada beda. Tugulakul bab, sama. Ah iya, okay, iya, tugulakul. Karena mudahkan yugulakun babu. Yugulakun babu ya. Mereka laki-laki diperintah. Betul ya. Ya. Umirar rijalu. Saya akan dibukul. Berarti ini harus pakai mustatir ini. Karena saya akan dipukul. Akan waktu pakai mudhari. Mudhariba. Halo. Fi'il mudhari itu selalu marfu. Kecuali kalau ada yang menasabkan atau yang menjazamkan. Yang menasabkan apa? Kalau tidak ada ya berarti harus marfu. Ud ribu. Nanti punya lain tak ya? Atau salah? Sama, ud ribu. Nanti mana ya? Kasih. Apa ini? Ud ribu. Ya, maka kata. Karena film goreng macamnya itu di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Udhrab, aku akan dipukul. Kalau aku telah dipukul, apa? Ayo. Baratu, aku telah memukul. Duritu, duritu, duritu. Kemudian kami sedang dilarang. Kami sekalian dilarang. Kami sekalian dilarang. Nuhina santa. Nuhina, kalau nahana kami melarang. Nuhina, kami telah dilarang. Mereka akan diusir. Usir itu toroda yang berudung. Pakai toh, toroda itu kalau maklum ya. Toroda artinya mengusir, dia telah mengusir. Kalau mereka akan diusir, toroda yatrudu. Yatrudu antum, antum rubah menjadi mereka akan diusir. Mereka akan diusir yudraduna. Baik. Itu tamrin fi'il fa'il kemudian maf'ul bih. Antum kerjakan di rumah. Qatafa Muhammadun Zahrata. Zahrata tidak tahu semua. Amarat Maryamu rajulan. Maryam telah memerintahkan rajulan, seorang laki-laki. Aqta Aliyun Abaka. Aqta memberi. Aliyun Ali Abaka bapakmu. Ali telah memberi ayahmu. Yaqtulul muslimun al-kafirina. Yaqtuluh membunuh al-muslimun orang-orang muslim, al-kafirin orang-orang kafir. Orang-orang muslim sedang membunuh atau akan membunuh al-kafirina orang-orang kafir. Yadribu aliyun al-hirrata. Apa artinya ya? Sedang. Taksurun bintul inaha. Apa ya? Apa itu? Taksurun bintul. Al-bintul itu apa? Anak perempuan. Oh, anak perempuan itu memecahkan apa? Jana, ya. Jalankan al-bintul, jadi apa? Sa'alaka daifun. Apa ya? Telah bertanya saya kepadamu daifun apa? Tamu. Hah? Tamu, ya. Telah bertanya kepadamu daifun tamu. Tetamu telah bertanya kepadamu. Berarti daifunnya dihilangkan. Kalau menjadikan maf'ul fa'il, daifunnya dihilangkan, kemudian mana maf'ul bihnya? Ya, akhirnya ya. Sa'alaka daifun, daifun fa'il. Mana mana maf'ul bihnya? Nah, itu. Sa'alaka, telah bertanya kepadamu. Maf'ul bih. Iya, itu kah. Maf'ul bihnya adalah kah. Kah. Berarti maf'ul bihnya kah. Tapi ini itu merubah menjadi dhamir rafa muttasil. Nah, ini dhamir mansub muttasil. Untuk ganti kahnya itu dhamir rafa muttasil. Dhamirnya dihilangkan. Sa'alan nabiyyu rajulan. Katanya. Iya. Amarani ustadun. Betul ya, bahasa. Apa artinya? Baiklah. Aku telah ditanya Ustaz. Antum punya lain? Ya maknanya benar tapi itu apa susunannya? Aku sedang tanya. Aku sedang ditanya Ustaz. Antum apa yang aku tanya? Amaruni Ustaz. Amaruni Ustaz. Amaro bukan ditanya, perintah. Amarani Ustadun, apa artinya? Ustad memerintah saya. Ustad telah memerintah saya. Santa. Ustad telah memerintah saya. Ya, berarti dihilangkannya, dihilangkan Ustadun. Ustadun hilangkan. Ya, tinggal Amaro sama Ya. Ya, Ya-nya itu kan domir nasab ya. Mufasil, anda mengganti Ya-nya itu menjadi domir Rafa Mutfasil. Yang artinya aku telah diperintah. Gimana? Nambungnya. Gorobani rojulun. Apa namanya? Iya, rojulunnya dihilangkan, kemudian yaknya dijadikan fa'il, untuk jadikan naibul fa'il. Yaknya jadikan naibul fa'il. Baik, ada isyal? Ikhwan? Nah, cukup itu saja ya. Ya, syaratnya insyaAllah lain kali. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.